بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين سهرمتي. Ada catatan penting bahwa yang namanya khuruj, memberontak kepada penguasa, tidak mesti dengan senjata. Termasuk menjatuhkan kehormatan, menjatuhkan kewibawaan penguasa juga disebut dengan khuruj. Sehingga Syekh Al-Allamah Ibn Uthaymin rahimahullah menyatakan, balil ajab annahu wujjiha at-ta'an ila Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, qila lahu i'dil wa qila lahu hadhihi qismatu ma urida biha wajhullah. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا قوم إلى آخره. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, yang unik adalah ketika ada seseorang yang mengucapkan pada Rasulullah SAW i'dil, menjatuhkan Rasulullah SAW atau mengejek atau menuduh Rasulullah SAW tidak adil, ya Muhammad i'dil, tiba-tiba setelah itu Rasulullah SAW menyatakan akan keluar dari punggung orang ini kaum yang begini dan begitu, sampai pada kalimat yang membunuh kaum muslimin dan membiarkan penyembah-penyembah berhala. Ini ada keunikan di sini, ada yang ajib, yaitu pemberontakan yang dilakukan oleh Dzul Khuwaisirah sang munafik tadi bukan pemberontakan dengan senjata. Ada sakit-sakit lagi? Bukankah demikian? Apakah orang tadi menyatakan dengan pedangnya Muhammad i'dil? Tidak. Tidak mengangkat senjata, tidak membawa pedang, tidak melemparkan panah. Hanya menyatakan ya Muhammad i'dil. Tetapi Rasulullah SAW menyatakan dari model manusia yang seperti ini akan keluar khawarij. Artinya barakallahu fikum, justru pemberontakan yang pertama terjadi kepada Rasulullah SAW adalah justru dengan lisan, dengan ucapan. Dan kemudian Rasulullah SAW mengingatkan bahwa akan ada orang yang seperti itu. Nanti akan muncul satu kaum dari turunan model manusia seperti ini, akan menentang para penguasa tidak hanya dengan lisannya, tetapi juga dengan senjata. Wahada, kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, wahada akbaru dalil ala anna al-khuruj ala al-imami yakunu bis-sayf wa yakunu bil-qawl. Ini sebesar-besar dalil, sebesar-besar bukti bahwa yang namanya pemberontakan kadang dengan pedang dan bisa pula terjadi dengan ucapan. Yani hadza ma akhadha saif. Karena orang tadi yang menyatakan kepada Nabi i'dil tidak membawa pedang. Tidak menghunuskan pedang. Lakinnahu ankara alaih, tetapi dia mengingkari Rasulullah SAW. Wa ma yujad fi ba'dhi kutubi ahli sunnah min anna al-khuruj 'ala al-imami huwa al-khuruj 'alayhi bis-sayf. Dan tidak didapati sesungguhnya, kalau lebih teliti lagi kamu lihat, sesungguhnya enggak ada dalam kitab-kitab ahli sunnah yang menyatakan bahwa pemberontakan itu hanya dengan pedang. Enggak ada. Kama dzakara Nabi SAW. Sebagaimana Nabi SAW berbicara tentang zina, Rasulullah SAW menyebut zina pada jalan-jalan yang menuju zina. Perhatikan, zina yang hakiki adalah ketika timba masuk sumurnya. Tetapi al-qublah disebut zina, pandangan disebut zina. Qala zina yakunu bil ain, wa yakunu bil uduni, wa yakunu bil yad. Zina terjadi dengan mata. Zinanya mata, memandang yang bukan mahram. Yakunu bil udun, mendengarkan desah-desah mereka. Wa yakunu bil yad, dengan tangan, dengan meraba. Yakunu bil rijl, wa yakunu bikada wa bikada. Tetapi az-zina al-a'zam alladhi huwa az-zina 'ala al-haqiqi wa 'ala al-haqiqah. Sedangkan zina yang paling besar adalah yang hakikatnya zina, yaitu yang timba masuk sumurnya. Wa huwa zina al-farj, yaitu zina yang dilakukan dengan kemaluannya. Fa hadhihi al-ibarah min ba'd al-ulama. Ucapan ini dari sebagian para ulama, hadha huwa muraduhum, dan itu yang dimaksud oleh mereka, bahwa walaupun zina yang hakiki adalah itu, tetapi semua jalan-jalan menuju zina disebut zina pula. Demikian pula pemberontakan dengan pedang disebut khuruj, pemberontakan yang hakiki. Tetapi jalan-jalan menuju pemberontakan tersebut juga sama disebut khuruj. Berarti khuruj alal hukam, kadang dengan lidah, kadang dengan kaki. Masirat, tahu masirat? Jalan-jalan. Maksudnya apa jalan-jalan, Ustaz? Ya, ini seperti pawai untuk menentang penguasa. Atau demonstrasi. Dan sejenisnya. Ini khundinina azakumullah disebut khuruj. Kenapa? Karena itu membawa kepada khuruj yang hakiki. Dan itu wasail ilal khuruj bisayf. Itu adalah jalan yang membawa kepada pemberontakan yang hakiki, yaitu pemberontakan dengan pedang. Nahnu na'lam ilmal yaqin, dan kami yakin, kami mengetahui dengan ilmal yaqin, bimuqtada tabi'atil hal, karena konsekuensi keadaan. La yumkin, enggak mungkin terjadi khuruj bisayf illa waqad sabaqahu khurujun bil lisani wal qaul. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dan kami mengetahui dengan ilmu yakin dari konsekuensi kenyataan yang terjadi, tidak mungkin terjadi pemberontakan dengan pedang kecuali didahului dengan pemberontakan bil lisan. Iya kan? Tidak mungkin tiba-tiba bagi senjata, ayo kita serang. Tidak mungkin. Pasti akan ada mukaddimah dulu. Daurah besar. Tabligh akbar. Dikri dosono, Jogja. Iya kan? Ya, ingat. Khana ibn na'azakumullah. Habis itu, hancurkan kafe-kafe. Khana ibn na'azakumullah. Dan terus. Mesti akan didahului dengan lisan. Dengan lidah. Masa yang ini disalahkan, yang dengan pedang, wasilahnya yang dengan lisan tidak disalahkan. Padahal ini tidak mungkin terjadi tanpa itu. Dulu pernah ada daurah di Jogja, isinya album kenangan, yang isinya seorang hizbi khawarij. Membuka albumnya, ini Soeharto ketika di sana, ini Soeharto ketika membantai, ini tentara mereka ketika membantai muslimin, ini ketika ini si fulan ini, gambarkan semua betapa jahatnya, betapa kafirnya, betapa tauhidnya, sampai mereka sudah jengkel semua, marah semua, sudah panas berapi-api saat itu. Mudah untuk diajak memberontak dengan senjata. Gimana kita melawan? Bagaimana senjata? Kita siapkan. Wah, langsung beberapa orang ingin ke Afghanistan latihan. Ingin berangkat sana. Sampai yang perempuan akhwat. Mau dinikahi, syaratnya ini lulusan tadi, lulusan daurah tadi. Mau dinikahi, syaratnya bawa kamis, bawa saya ke Afghanistan katanya. Maharnya bawa saya ke Afghanistan. Masya Allah. Sudah panas betul. Dan ini yang dikatakan oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah. Nahnu na'alam, kami tahu dengan yakin. Tidak mungkin terjadi pemberontakan dengan senjata, kecuali sudah didahului pemberontakan-pemberontakan dengan lidah. An-nas la yumkin an ya'khudhu suyufahum. Manusia enggak mungkin serta-merta mengambil senjata-senjata mereka. Tiba-tiba yuharibun al-imam, tiba-tiba memerangi penguasa. Biduni syai'in yuthiruhum. Tanpa ada sesuatu yang memprovokasi mereka. Enggak mungkin. Mesti akan ada provokasi dan ada provokatornya. Mesti ada yang memanas-manasinya dan memberikan berbagai macam dorongan-dorongan, doktrin-doktrin, sehingga mereka siap berangkat untuk berperang. La budda an yakuna hunaka syai'un yuthiruhum. Mesti ada sesuatu yang menggerakkan mereka, yaitu al-kalam, ucapan. Fayakunul khuruju alal imam atau alal a'immah bil kalam khurujan haqiqiyan. Maka jadilah pemberontakan hakikinya adalah pemberontakan dengan lidah. Kadang terbukti dengan pedang, kadang tidak. Kadang dengan yang lainnya. Kadang dengan enggan untuk taat. Ngapain nuruti mereka? Mulai itu. Sunnah ditinggalkan. Kenapa kamu enggak begini? Kenapa? Ngapain nuruti koruptor? Ngapain kamu nuruti seorang yang begini dan begitu? Semua kejelekan-kejelekan tadi yang dia dapat dari provokator, dia jadikan alasan. Dari gurunya, dari ustadznya dalam tanda petik, Ustadz Khawarij, dia sampaikan semua. Akhirnya mereka enggan untuk mentaati penguasanya. Dan itu cukup sebagai penentangan dan pemberontakan. Wa hadza dallat alaihi sunnah wa dalla alaihi alwaqi'. Berarti kita mendapatkan dua dalil. Dalil syar'i dan dalil waqi'i. Dalil syar'inya tadi. Nabi menyatakan yakhruju min dhi'i hadza. Padahal si hadza ini tadi tidak memberontak dengan pedang. Hanya menyatakan i'dil. Menjatuhkan Rasulullah SAW di hadapan kaum muslimin. Qul inna a'azakumullah. Maka itu dalil syar'inya. Dalil waqi'nya, kenyataan yang terjadi. Tidak mungkin ada pemberontakan dengan pedang, kecuali mesti didahului dengan pemberontakan dengan lisan. Berarti pemberontakan dengan lisan tidak bisa dipisahkan dari pemberontakan dengan pedang. Fahadha dalil waqi'i, bahwasanya dengan lidah pun disebut pemberontakan. Amma sunnatu fa'araftumuha. Ammal waqi' fa innana na'lam 'ala al-yaqin an al-khuruj bis-sayf far'un 'ala al-khuruj bil-lisan. Adapun sunnahnya sudah kita baca, sudah kalian tahu. Adapun pada kenyataannya, pada waqi' yang terjadi, kita lihat sendiri bahwa pemberontakan dengan pedang merupakan cabang dari pemberontakan dengan lidah. Li'anna an-nasa lan yakhruju 'ala al-imami bas mujarrad. Karena tidak mungkin manusia tiba-tiba keluar memerangi imamnya, bas begitu saja. Tidak mungkin. Imshi, khudis saif, imshi, yallah, haribuhum. Ya bengong mereka merangin karena apa? La budda an yakuna hunaka tawti'ah wa tamhid. Mesti. Dalam pemberontakan ada tawti'ah dan ada tamhid. Tawti'ah itu pijakan, tamhid itu muqaddimah. Mesti ada muqaddimahnya. Karena penguasa kita telah begini dan begitu. Telah kafir, kufran, bawahan. Buktinya ini, ini, ini. Dan mereka sudah berani berbuat menentang Allah dan Rasulnya, ini dan itu dan sebagainya, maka mereka halal darahnya, maka mulai sekarang kita akan perangi mereka. Kan begitu. Mesti ada tautiah, ada tamhid. Qadaha fil imam wa satra li mahasinihim. Apa biasanya yang dijadikan sebagai tautiah? Apa biasanya yang dijadikan sebagai tamhid? Dua sisi. Seperti dua sisi mata uang. Kejelekannya diangkat dan dibesar-besarkan. Kebaikannya ditutup dan disembunyikan. Ini cara mereka. Yang namanya manusia ada saja kejelekannya. Apalagi dicari-cari. Zallat, ketergelinciran, mesti ada. Kemudian mereka jadikan sebagai alasan. Kebaikannya dilupakan, disembunyikan, dihilangkan, enggak dianggap. Padahal kebaikannya sangat besar, tidak terasa. Dan biasanya terasanya kalau sudah dicabut. Na'udzubillah min dzalik. Kenikmatan itu terasa ketika sudah tercabut. Ketika penguasa tidak ada, ketika bangsa dalam keadaan hancur, chaos, baru semua ingat masa-masa kemarin, ternyata ketika ada presiden, bapak presiden aman. Ternyata ketika kemarin nikmatnya bukan main. Kapan kita kembali lagi seperti dulu? Udah pecah-pecah ini. Sudah ada negara Pekalongan, negara Jogja, ada negara apa lagi? Pembunuhan tiap hari. Siapa yang membunuh, siapa yang dibunuh, gak jelas. Sebagaimana yang terjadi di Sudan. Orang keluar rumah itu dengan curiga. Dia bawa senjatanya. Kalau saya tidak membunuh, saya akan dibunuh. Setiap ada orang mencurigakan, tembak duluan. Kamu kenapa menembak? Tidak tahu. Saya takut aja kalau dia membunuh saya. Itu terjadi. Ya, seperti itu. Apakah itu yang kalian cari, wahai khawarij? Apakah itu yang kalian cari, wahai tartarun? Wahai gawgaiyun? Wahai para pengacau? Pakai pikiran kalian sedikit untuk bisa memahami Quran dan Sunnah dengan ucapan para ulama. Dengarkan nasihat mereka. Pahami. Bahwa itu untuk kepentingan kalian sendiri di dunia dan di akhirat. Di dunia kalian akan merasakan keamanan, ketentraman. Di akhirat kalian mendapatkan pahala. Tetapi kalau sebaliknya, kalian tidak mengerti terima kasih, tidak bersyukur pada Allah, dan kemudian tidak berterima kasih kepada para penguasa, tidak mensyukuri nikmat, tidak mensyukuri nikmat Allah dengan sebab adanya penguasa, akibatnya buat kalian sendiri kenikmatan itu dicabut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur, maka adabku sangat pedih, kata. Kalau kalian syukur, kami akan tambah. Nikmat kalau disyukuri akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dikufuri, ya wailak, celaka engkau. Allah Subhanahu wa taala akan murka. Allah Subhanahu wa taala lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan merubah kenikmatan yang ada pada satu kaum kecuali kalau mereka sendiri yang menyebabkan hilangnya atau berubahnya kenikmatan tersebut. Qul inna a'azakumullah. Ini menunjukkan bahwa yang namanya syukur nikmat akan menyebabkan kenikmatan itu ditambah. Tetapi kalau tidak mensyukurinya, bahkan menutupinya, mendustakannya, mengingkarinya, niscaya Allah cabut kenikmatan itu. A'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Tapi sekarang apakah kita merasakan kenikmatan itu? Tanya pada diri sendiri. Dan bandingkan negara yang sedang kita berada di dalamnya dengan negara yang terjadi di tempat-tempat yang sedang berperang, sedang hancur, mereka saling berperang. Mana yang lebih nikmat? Enak di sana apa enak di sini? Itu nikmat. Itu nikmat. Kalian bisa sholat dengan tenang. Kalian bisa berpuasa dengan tenang. Kalian bisa sholat Idul Adha, Idul Fitri dengan tenang. Kalian bisa beribadah dengan tenang. Masya Allah. Nikmat azimah. Fid dunya wa fid di. Nikmat dalam masalah dunianya, nikmat dalam masalah agama. Kita bisa menjalankan agama kita dengan baik. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Tetapi kalau tidak disyukuri, inna adzabila syadid, kata Allah, Dan niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencabut kenikmatan tadi dan terjadi sekian kekacauan yang berujung dengan pertumpahan darah dan pertumpahan darah. Baru ketika itu mesti kalian akan rindu betapa nikmatnya seperti kemarin, betapa nikmatnya dulu. Sudah dijatuhkan rame-rame, setelah sekian tahun rindu. Kapan kembali orang seperti beliau? Kemarin kenapa diturunkan? Iya, ternyata gantinya enggak seperti yang kemarin. Khalas. Yadaka au katawafuka nafakh. Tanganmu yang ikat, mulutmu yang niup. Enggak usah nyesal. Itu pepatah Arab. Yadaka au katawafuka nafakh. Tanganmu yang mengikat, mulutmu yang meniup. Maka kalau ada apa-apa ya jangan salahkan kecuali dirimu sendiri. Wala yalumanna illa nafsak. Pegang sendiri, tiup sendiri, ikat sendiri, dor, waget dia, marah-marah. Marah-marah sama siapa? Yadaka au katawafuka nafakh. Tanganmu yang memegang, mulutmu yang meniup, mau apa lagi? Mau nyalakan siapa? Qanibina a'azakumullah. Dan itulah manusia. Dikasih penguasa yang lembek, mengeluh. Diganti yang keras, mengeluh. Dikasih yang begini, mengeluh, kasih yang begitu. Gak pernah puas dengan apa yang Allah berikan. Maka kita lihat, selama mereka masih muslim, alhamdulillah. Syukuri. Selama mereka masih muslim, ma'aqamu fikumus salah, selama mereka masih salat, alhamdulillah. Syukuri. Gak perlu pakai tes pengajian, gak apa-apa. Gak perlu pakai pertandingan baca Quran, gak apa-apa. Yang penting muslim. Dia baca Quran, dia ngaji, dia sholat, khalas, cukup. Adapun kekurangan-kekurangan mesti ada pada siapapun. Kembali kepada pembahasan. Qala, dikatakan ciri berikutnya. Atau bukan ciri, sifat. Sifat mereka. Dinukilkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, sebagaimana dinukil dalam kitab Asy-Syari'ah Al-Ajurri. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, ketika disebut tentang khawarij, apa kata beliau? Hayara sukara, laisu yahudan wala nasara, wala majusan fayu'darun. Kata beliau, kata Hasan Al-Basri rahimahullah, mereka itu hayara sukara. Hayara orang-orang bingung, sukara orang-orang mabuk. Nggak waras, nggak sadar. Laisu Yahudan wala Nasara. Mereka bukan Yahudi, mereka bukan Nasrani. Yang bisa dimaklumi. Fayu'darun. Yang bisa dikasih udur. Dikasih udur itu maksudnya maklum. Yang namanya Yahudi Nasrani, musuh Islam, biasa. Membenci muslimin, membantai muslimin, itu terjadi di mana-mana. Ini muslimin. Bukan Yahudi, bukan Nasrani. Kok bisanya membantai muslimin? Memusuhi muslimin? Mengancam-ngancam kaum muslimin? Mengancam negara-negara kaum muslimin? Yang diancam Mesir. Yang diancam Indonesia. Yang diancam Saudi. Yang bendera yang sudah la ilaha illallah. Ajib. Kenapa enggak ngancam negara-negara kafir? Ini aneh. Itu keanehan. Maka dikatakan oleh Hasan al-Basri rahimahullah dengan kalimat yang tepat. Hayara sukara. Mereka orang-orang mabuk. Nanti kalau sudah sadar dari mabuknya, baru dia paham. Ya ngapain saya ya, bunuh muslimin. Qul inna a'udzu, tetapi gak tahu kapan sadarnya. Karena hadisnya menyatakan, thumma la ya'udun. Kemudian mereka tidak akan kembali. Masih ucapan Al-Hasan Al-Basri selanjutnya. Qala, qila lil Hasan, dikatakan kepada Al Hasan Al Basri, ya Aba Sa'id, kharaja kharijiyun bil Khuraybiyah. Ya Aba Sa'id, itu kunyahnya beliau, kunyahnya Al Hasan, telah keluar kaum Khawarij memberontak di daerah Khuraybiyah atau Khuraybah, salah satu tempat daerah di daerah Basrah. Apa jawaban beliau Al Hasan? Al-miskin ra'a munkaran fa'ankarahu fawaqa'a fima huwa ankar minhu. Kasian. mereka itu. Melihat kemunkaran, kemudian dibantah, ditentang, dihadapi dengan kemunkaran yang lebih besar. Bima huwa ankar minhu. Ini ciri-ciri Khawarij juga. Dan itu ada. Pada ISIS ada, pada JI ada, pada semua sempalan-sempalan KW berapa ada. Pada mereka. Bahwa mereka itu melihat kemunkaran. Kemudian dia hilangkan kemunkaran itu. Tetapi dengan sesuatu yang lebih munkar. Dilihat ada kafe, ada maksiat-maksiat. Gimana? Kita bikin, kita bentuk laskar anti kemunkaran. Ya kan? Sepakat. Berangkat mereka dengan pasukannya laskar anti kemunkaran. Berangkat, sikat mereka. Mati 13, luka-luka 10. Semua hancur semua. Kemudian mereka ditangkap, mereka dipenjara semua. Baik. Karena kita lihat. Mana yang lebih besar kemunkaran minum khamr dengan kemunkaran membunuh? Qul inna a'udzubikumullah miskin. Masakin mereka ra'au munkaran fa ankaru fa waqau fi ma huwa ankar minhu. Kasihan mereka melihat kemunkaran terus mereka ingkari. Ternyata mereka terjatuh ke dalam kemunkaran yang lebih besar. Menentang penguasa kemunkaran, membunuh kaum muslimin kemunkaran. Kemunkaran-kemunkaran yang sebesar-besarnya adalah membunuh. Sampai Rasulullah SAW menyatakan tentang darah. Bahwa darah itu suci, kata Nabi. Kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Lebih suci dari negeri ini, bulan ini, di tempat ini. Berarti lebih suci dari Mekah. Lebih suci dari bulan Dzulhijjah. Lebih suci dari hari Arafah. Bisa dibayangkan betapa munkarnya yang mereka lakukan. Belum lagi efek-efeknya setelah itu. Yang mereka lakukan bukan cuma kemunkaran membunuh atau melukai, menumpahkan darah. Bukan. Bukan hanya itu. Ada lagi yang juga besar, tidak kalah besarnya. Menjelekkan gambaran Islam. Apa hukumnya? Kecil atau besar? Membikin orang-orang yang gak kenal Islam menjauh dari Islam. Bukan mendekat. Ini lebih mengerikan lagi. Mencoreng, menjelekkan wajah Islam. Kalau mau tanya silakan. Tafadhal. Baik, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Sebelum kita tutup, ada dua perkara penting sebagai catatan, bukan lanjutan sifat-sifat Khawarij, yaitu untuk berhati-hati dalam berbicara tentang hukam, tentang penguasa, walaupun di majelis-majelis kecil. Kadang-kadang kalau bukan di mimbar berbicara, kita berbicara di tempat nongkrong, di majelis-majelis kecil. Oh, memang penguasa kita ini begini dan begitu. Hati-hati. Itu pun sama hukumnya. Kalau kita melecehkan, menjatuhkan. Dan itu nanti akan menyesal kita. Kalau terjadi apa yang tidak kita harapkan. Tiba-tiba muncul Khawarij. Dan termasuk orang yang ikut di dalamnya adalah orang yang pernah ngobrol dengan kamu. Apa alasannya? Saya ngobrol sama mereka Ahlus Sunnah, ternyata sama Ahlus Sunnah juga menyatakan tentang penguasa begini dan begitu. Maka saya tambah yakin. Berarti kamu ikut andil dalam mewujudkan pemberontakan dan kekacauan di tengah masyarakat muslimin. Berarti engkau ikut andil dalam bergeraknya mereka para Khawarij. Sebagaimana dikisahkan oleh Hilal ibn Abi Humaid rahimahullah. Kata beliau, aku mendengar Abdullah bin Ukaim berkata, "La u'inu 'ala dami khalifatin abadan ba'da Uthman." Aku enggak akan membantu tertumpahnya darah khalifah setelah Uthman. Enggak akan lagi membantu tertumpahnya darah penguasa setelah Uthman. Yang mendengarnya kaget karena ini orang bukan Khawarij. Tapi kalimatnya, aku enggak akan membantu tertumpahnya darah khalifah lagi setelah Uthman. Berarti kamu ikut dalam pembunuhan Uthman. Dijawab, ya Aba Ma'bad, awa anta ala damih, apakah engkau membantu tertumpahnya darah Utsman? Orang-orang kaget. Fayaqul, na'am, inni a'uddu dhikra masawi, aku pernah menyebutkan beberapa kesalahan Utsman, dan aku khawatir, aku takut jangan-jangan ucapanku ikut membantu tertumpahnya darah Utsman. Karena bila na'azakumullah, harusnya begini, harusnya begitu, harusnya jangan begini, harusnya jangan begitu. Masya Allah. Biasa penonton lebih pintar dari pemainnya. Penonton lebih ahli dari pemain bola yang terkenal di dunia. Wah, ini mestinya kesana, mestinya kesini. Komentar-komentar segala macam. Berita ini gak ada komentar. Berita itu gak ada komentar. Berita ini. Begitu berita politik, komentarnya banyak di bawahnya. Kenapa? Memang didorong oleh syaitan. Hobi untuk mengomentari. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, hati-hati. Harusnya presiden itu begini, jangan begitu. Harusnya ini polisi ini begini, jangan begitu. Harusnya mereka ini, mereka bodoh. Astagfirullah, kamu yang pintar. Jadi polisi. Silakan. Baru daftar enggak diterima. Ikhwan fillah na'azakumullah. Ini barakallahu fikum. Hati-hati dengan lisan. Abu Qilabah juga pernah menceritakan satu kejadian bahwa beliau pernah bersahabat dengan Muslim ibn Yasar. Kemudian Muslim ibn Yasar berkata kepada Abu Qilabah, ya Abu Qilabah, inni ahmadullah ilaika anni lam at'an fiha birumhin wa la adribu fiha bisayfin wa lam armi fiha bisahmin. Kata Muslim ibn Yasar, ya Abu Qilabah, alhamdulillah, aku memuji Allah di hadapanmu. Aku tidak terlibat dalam pemberontakan tersebut. Aku tidak melemparkan tombakku. Aku tidak mengayunkan pedangku. Dan aku tidak melemparkan anak panahku pada pemberontakan tersebut. Artinya enggak ikut andil. Apa jawaban Abu Qilabah? Aku katakan padanya, ya Aba Abdillah, bagaimana dengan orang yang melihat kamu berdiri di saf mereka, tidak mengingkari mereka, kemudian orang tadi berkata, lihat Abu Abdillah berada di barisan mereka, wallahi ma waqafa hadzal mauqif illa wa huwa alal haq, tidaklah beliau ini berdiri di kelompok tersebut kecuali kelompok tersebut alal haq. Kemudian anak muda itu ikut bergabung, berperang, kemudian terbunuh. Bagaimana pendapatmu? Kalau melihat kamu di tengah-tengah mereka, kemudian anak muda tadi mengatakan, engkau, syekh, alim ada di situ. Berarti itu alal haq. Kemudian dia ikut. Kemudian terbunuh. Dalam keadaan memberontak. Alal hukam. Bagaimana pendapatmu? Wallahi baka. Dia menangis. Baka hatta tamannaitu anni lam aqul syai'a. Kata Abu Qilabah, orang ini menangis sampai aku menyesal. Kenapa aku katakan seperti itu? Artinya barakallahu fikum, harus jelas, apalagi kalau engkau seorang dai, ustaz, seorang yang diperhatikan oleh kaum muslimin, yang dianggap sebagai orang berilmu, dianggap thullabul ilm, yang sudah belajar di pondok-pondok pesantren, maka akan dilihat oleh masyarakat. Kalau engkau berjalan bersama mereka, dikira mereka alal haq. Kalau engkau mendukung mereka, ngobrol dengan mereka, dikira engkau membenarkan mereka, maka mereka akan kemudian berangkat bersama mereka fisabili syaitan, memberontak kepada penguasa, membuat kekacauan-kekacauan karena sebab keberadaanmu di tengah mereka. Yang kedua yang perlu disampaikan sebagai penutup adalah catatan yang juga penting, bahkan tidak kalah penting, lebih penting, bahwa khuruj, pemberontakan pada penguasa ini bukan hanya terjadi pada kelompok khawarij saja, tetapi juga pada semua kelompok-kelompok sesat. Kenapa demikian? Karena kelompok sesat itu rata-rata mengikuti hawa nafsu, sedangkan pertumpahan darah itu karena hawa, karena emosi. Sehingga dikatakan oleh Abu Qilabah juga rahimahullah, mabtada'a qaumun bid'atan illa istahalla as-sayf. Tidaklah satu kaum menghalal, tidaklah satu kaum mengada-adakan kebidahan, ajaran baru, kecuali ujung-ujungnya akan menghalalkan pedang, menghalalkan pembunuhan, akan menghalalkan pertumpahan darah. Disebutkan pula dalam kalimat lainnya, mabtada qaumun bid'atan illa, kecuali mereka akan menumpahkan darah. La yatanaha duna sayf. Enggak akan berakhir tanpa pedang. Enggak akan berakhir tanpa pertumpahan darah. Sehingga kelompok Syiah Rafidhah sama. Mereka juga memberontak di sana, memberontak di sini, membunuh kaum muslimin. Demikian pula kelompok Mu'tazilah. Mereka juga memiliki rukun, rukun bid'ahnya, di samping masalah menolak takdir, di samping masalah manzilah baina manzilatain, mereka juga memiliki prinsip amar ma'ruf nahi munkar kepada penguasa. Artinya menentang penguasa, bolehnya memberontak, memerangi penguasa. Itu Mu'tazilah. Dan juga yang lain, kalau dia membuat agamanya dengan hawa, maka otomatis dia akan juga terdorong oleh hawa, hawa nafsu, untuk menumpahkan darah. Sehingga hati-hati dari semua firqah-firqah sesat, kembalilah kepada kitab was sunnah, kembalilah pada bimbingan dari Allah dan Rasulnya, kembali kepada bimbingan-bimbingan para ulama, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, agar kita terbimbing untuk tetap istiqamah di jalan hak dan menjaga darah kaum muslimin, dan tetap menghormati penguasa dan berjalan bersama para penguasa. Amin. Wassalamualaikum tasliman katsira. Bagaimana dengan keberadaan orang-orang di partai politik? Khana bin na'azakumullah, partai politik dan sistemnya bahkan adalah perkara yang bid'ah, muhdatsah. Artinya perkara yang tidak diajarkan dalam Islam. Yang diajarkan adalah bermusyawarah, yaitu mengumpulkan para ahli, para cendekiawan, alim ulama untuk bermusyawarah dan memilih seorang penguasa. Adapun rakyat jelata yang tidak punya ilmu atau orang-orang yang kurang ilmunya, enggak usah disibukkan, enggak usah diikutkan mereka untuk berbicara masalah besar, masalah kepemimpinan. Nah, sehingga dikumpulkannya wakil-wakil rakyat untuk bermusyawarah, sungguh itu adalah cara yang bagus. Paling tidak akrab ila sunnah, lebih dekat kepada sunnah. Bagaimana dengan HTI, slogan tegakkan khilafah? HTI adalah salah satu dari jenis-jenis khawarij. Sama saja. Hanya saja mereka termasuk qa'adiyah. Artinya yang duduk, bukan yang mengangkat senjata. Tetapi pemikirannya sama. Bagaimana kiat kita ahlu sunnah untuk memerangi khawarij dan liberalisme, apalagi orang liberal yang sangat banyak diantara mereka duduk atau dekat dengan penguasa? Sudah kita katakan tadi, kalau jeli dalam mendengarkan kajian tadi, sudah terjawab sungguhnya bahwa kita ahli sunnah hanya menasehati. Kalau didengar alhamdulillah, kalau tidak maka urusan mereka dengan Allah SWT. Kita akan katakan pada Allah, ya Allah, aku sudah sampaikan. Nah, Ustaz minta tolong dijelaskan bagaimana kerjasama yang terjadi antara khawarij Syiah dan Islam liberal dalam memecah belah Islam. Mereka tidak kerjasama, tapi mereka kerja bersama. Beda apa enggak beda? Bukan kerjasama, tapi kerja bersama. Artinya dengan adanya kelompok Syiah, dengan adanya kelompok khawarij, dengan adanya kelompok liberal, jadi pecah tiga. Iya kan? Sehingga mereka sama-sama bekerja untuk memecah belah. Dan mereka semua tunggangan. Orang-orang kafir. Orang kafir kalau mau ingin menghancurkan sebuah negara muslimin, negara yang mayoritas muslimin, mereka akan masuk melalui ima Syiah atau khawarij atau liberal. Akan dibantu dengan dana dari mereka. Bahkan kalau perlu senjata, mereka akan kirimkan senjata. Kenapa? Karena mereka tahu yang akan diperangi muslimin. Syiah dikasih senjata, yang diperangi muslimin. Khawarij dikasih senjata, yang diperangi muslimin. Liberal dikasih dana, yang dihancurkan Islam. Diotak-atik oleh mereka, dirubah, ditambah, diganti, diseret ke sana, seret kemari. Nah, apakah para politisi yang mereka mencela penguasa dengan terang-terangan juga disebut khawarij? Naam. Bila syak, dengan tanpa ada keraguan sedikit pun. Padahal kalau mereka naik, ya sama saja, tidak berbeda. Mohon nasihat bagaimana jika kita mendapati adalah tuh orang di depan mata kita yang menjelek-jelekkan penguasa ataupun mengajak untuk menentang penguasa. Dinasihati. Inna fa'ati dikra. Kalau memang nasihat itu bermanfaat. Kalau ternyata tidak bermanfaat, tinggalkan. Kalau tidak bisa dinasihati, tinggalkan. Mohon nasihat bagaimana jika seorang bawahan karyawan tidak mengerjakan atau selalu melalaikan pekerjaan yang diamanahkan atasnya. Dia akan berdosa. Di sisi Allah Ta'ala termasuk orang yang tidak menjaga amanah. Sebagaimana orang yang beli sesuatu enggak bayar. Barakallahu fikum. Sebab itu adalah jual beli. Saya membeli jasamu dengan harga sekian tiap bulan. Tapi dia enggak memberikan jasanya. Berarti seperti penjual yang tidak memberikan barangnya padahal sudah dibayar. Sudah dibayar tapi dia enggak mau bayar. Maka dia adalah pengkhianat, orang yang berkhianat. Sehingga usikum wa iyyaka bittaqwallah, aku wasiatkan kepada kita semua, antum semuanya, agar kita menjaga amanah. Kalau kita seorang pegawai yang digaji, maka kita penuhi tugas kita dari jam yang ditentukan sampai jam akhirnya. Enam, jangan korupsi waktu. Jangan korupsi waktu. Kecuali dengan izin pimpinannya. Bergabung. Mereka juga bercadar. Di sebelah saya, di sebelah rumah orang tua kami, ada pondok tahfidz dan PAUD. Bagaimana baiknya muamalah kami jika pulang untuk jaga jarak, tidak bergabung dengan mereka, karena mereka juga sama bercadar, namun khawarij. Tentunya sebagaimana apa yang disebutkan dalam semua kitab-kitab Ahlu Sunnah, untuk kita berlepas diri dari mereka dan menjauh dari mereka, sehingga orang-orang sekitar tahu bahwa kamu bukan bagian dari mereka, sehingga tidak akan terjadi salah paham. Kalau sampai ada apa-apa, kamu gak ikut ketangkep. Nah, itu salah satu hikmahnya. Hikmah lainnya tentunya yang lebih besar adalah agar mereka tidak terbawa dengan pemikiran mereka. Sebab mereka tahu, kamu tidak bersama mereka dan kamu berbeda dengan mereka. Diceritakan kita masih banyak masyarakat yang enggan atau masa bodoh terhadap peraturan lalu lintas. Dari yang tidak memahami, tidak memakai helm, meski dekat, tidak memiliki atau tidak mengurus kelengkapan surat-surat dan sebagainya, dan banyak lagi. Ini barakallahu fikum termasuk pelanggaran syariat. Pelanggaran, urusannya pelanggaran terhadap aturan penguasa, tapi itu adalah pelanggaran terhadap syariat. Karena Allah SWT memerintahkan untuk tasma' wa tuti', dengarlah dan taatlah. Pada perkara yang ma'ruf, pada perkara yang baik. Dan itu semua adalah untuk kebaikan bersama. Untuk keamanan di jalan, untuk ketertiban di jalan, untuk kelancaran, yang semuanya adalah perkara yang diharapkan oleh semua pihak. Maka hendaklah ditaati dan hendaklah diperhatikan. Ahlu sunnah harus perhatian dengan sunnah. Jangan meremehkan perkara-perkara yang seperti itu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.